واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-172 dan setelahnya dari surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas." Ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Orang yang diberi busyra oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yani orang-orang mukmin yang disampaikan kepada mereka berita berita yang menakutkan. Sebagian kaum musyrikin menyebar berita, dan mengkadimi zaman berita ini barakallahu bikum dijadikan alat untuk menciutkan nyali seseorang atau satu pasukan. Barakallahu bikum, diinformasikan bahwa musuh demikian kekuatannya, demikian kehebatannya, dan boleh jadi yang tersampaikan kepada mereka kabar-kabar ini, yakni kaum muslimin yang mendengarkan kabar-kabar tentang kekuatan orang-orang kufar, kehebatan mereka, kecanggihan mereka, terlatihnya mereka, terkadang membuat ciut nyali mereka, jaya nyali orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing hati-hati mereka ketika mendengar berita-berita ini, berita tentang kehebatan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, bahwa mereka telah mengumpulkan sekian banyak pasukan untuk menyerang balik, menyerang ulang kota Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sekarang sudah berkumpul semuanya untuk menyerang kalian wahai kaum muslimin di negeri kalian, kota Madinah. Maka hendaknya kalian takut, hendaknya kalian khawatir. Perhitungan mereka ketika pasukan Ahzab, maksudnya ini Ahzab, ini terkumpulnya pasukan dari sekian banyak kabilah, barakallahu fikum, kelompok-kelompok orang-orang kufar musyrikin, dan memang untuk terkumpulnya 10.000 pasukan untuk saat itu suatu yang sangat luar biasa, barakallahu fikum. Karena ma'ruf orang-orang Arab pada saat itu saling memerangi antara satu dengan yang lainnya, setiap kabilah, tabarakallahu fikum, masing-masing dengan keadaannya, tidak ada satu tatanan pemerintahan yang mengatur mereka secara keseluruhan. Barakallahu fikum, di wilayah Arab pada saat itu tidak ada satu tatanan pemerintah yang mengatur kehidupan mereka, semua dengan keadaannya masing-masing, kabilah ini, kabilah itu, kabilah ini, kabilah itu. Dan mereka saling menyerang antara satu dengan yang lain. Maka untuk terkumpulnya 10.000 pasukan itu satu yang luar biasa. Mereka menganggap satu musuh bersama mereka, yakni Rasulullah dan para sahabatnya, kaum muslimin. Ini yang menjadikan mereka bersatu pada saat itu. Jadi ada istilah musuh bersama. Subhanallah. Dan mereka bisa mengumpulkan memang, dan ini diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Yahudi kota Madinah justru yang keliling ke sana kemari. membakar semangat orang-orang kufar, Quraisy dan yang lainnya untuk bersatu menyerang kaum muslimin. Dan posisinya bahwa 10.000 pasukan ini dalam hitungan mereka, dalam pertimbangan mereka, mereka bisa menyapu rata kota Madinah. Barakallahu fikum. Dan tidak ada tersisa dari kaum muslimin kecuali hanya sekedar nama saja bahwa mereka muslim dan dulunya pernah ada. Itu dalam benak mereka. Sekali sapu, habis kaum muslimin. Karena jumlah 10.000, barakallahu fikum, untuk kaum muslimin tidaklah mencukupi. Laki perempuan, tua muda. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mereka tidak gentar, kaum muslimin tidak gentar karena pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar ini sampai ke telinga kaum muslimin, apa yang ada pada mereka? Justru yang bertambah pada mereka adalah iman, takwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin mepet mereka, semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi orang-orang yang beriman. Semakin kesulitan mereka, semakin mereka memohon bantuan kepada Zat yang Maha Kuat. Maka Allah mengatakan fazadahum imana. Justru kabar ini yang dalam perkiraan orang-orang kafir, kabar ini akan menjadikan lemah semangat kaum muslimin. Tetapi ternyata berbalik, fazadahum imana. Fazadahum iman, justru iman mereka bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu bikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kami, yang membela kami, yang menolong kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pembela. Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Bagaimana ini menghadapi pasukan yang sangat besar ini? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, dari dulunya kami di negeri kami ada begini modelnya. Ketika pasukan itu, kepasukan kami jumlahnya sedikit, maka kami membuat parit." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui usulan barakallahu fikum Salman Al-Farisi. Ini taktik perang dari Persia. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim dingin bersama dengan para sahabatnya menggali parit. Menggali parit yang lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Barakallahu fiik. Dibagi jatah mereka. Sekian orang, sejauh sekian meter. Dikelompok-kelompokkan. Subhanallah. Dengan semangat para sahabat mereka menggali. Tanpa sepengetahuan pasukan Ahzab ini, yang terkenal dengan perang Khandaq, perang parit. Begitu selesai penggalian parit yang tidak bisa dilompati oleh kuda dan tidak juga mereka bisa timbun, barakallahu fikum, dalam artian secepat itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendekat dengan parit. Pasukan Ahzab ketika datang, mereka terperangah melihat kondisi yang tidak mereka sangka sama sekali. Ternyata di hadapan mereka parit. Mereka mencoba untuk mendekat, mereka akan terhujani anak panah. Dan kuda-kuda mereka pun tidak bisa melompati parit itu. Bertahan sekian lama, tak kunjung ada perkembangan. Mereka hanya bisa berkemah di sekitar parit itu. Di seberangnya kaum muslimin berjaga-jaga. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat dingin dan kencang. memporak-porandakan pasukan Ahzab. Inilah yang biasa dikatakan wahazamal ahzab wahda. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan pasukan Ahzab itu sendirian dengan mengirim angin yang sangat kencang disertai hawa dingin yang sangat yang memporak-porandakan pasukan perang itu, sehingga mereka apa harus bubar. Barakallahu fiikum, harus bubar dan kembali ke tempat mereka masing-masing, kampung halaman mereka masing-masing, tanpa memperoleh hasil sedikit. Subhanallah. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa dari kisah yang ada di ayat ini, barakallahu fiikum, kisah yang ada di ayat ini adalah sepulang mereka dari, barakallahu fiikum, sepulang mereka dari Uhud, barakallahu fiikum, kemudian datang kabar bahwa pasukan Abu Sufyan justru berbalik ulang hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ini ucapan mereka. Pangkalabu fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pangkalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka kaum muslimin setelah diajak ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mereka masih lelah, mereka masih terluka, barakallahu fikum, ketika diajak berangkat ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berangkat sampai mereka ke tempat yang bernama Hamraul Asad, kembali pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kota Madinah. Tidak terjadi peperangan, barakallahu fikum. Dan orang-orang musyrikin musyrikin pun barakallahu fikum sebenarnya hanya menggertak. Dikiranya kaum muslimin setelah kepulangan mereka dari Uhud sudah memang tidak berdaya lagi. Begitu mereka melihat dan mendapati bahwa kaum muslimin tetap keluar dari kota Madinah barakallahu fikum untuk menghadang siapapun yang akan mendatangi kota Madinah, mereka justru pulang, yakni dari orang-orang musyrikin. Maka Allah mengatakan fangqalabu min ni'matin minallahi wa fadlin, mereka kembali ke kota Madinah, yakni Rasulullah dan pasukannya kembali ke kota Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yakni pahala yang sangat besar dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Lam yamsashum su. Tidak ada sesuatu yang mereka dapati di sana dari kejelekan-kejelekan. Wattaba'u ridwanallah, dan para sahabat tetap mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar keutamaannya, dan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Inna madzalikum syaitanu yukhawifu auliya'ah. Sesungguhnya kabar-kabar itu yang tersebar itu yang menakut-nakuti, barakallahu fikum, itu semuanya dari syaitan. Barakallahu fikum. Menakut-nakuti kaum muslimin dengan berita hebatnya, berita unggulnya pasukan-pasukan kufar. Yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Allah memberikan pelajaran, fala takhafuhum, wahai kaum muslimin, jangan pernah kalian takut dan gentar terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrikin. Akan tetapi takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhafun. Dengan cara melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Ini adalah pendidikan keyakinan, barakallahu fikum. Pendidikan keyakinan, pengkaderan penempaan di tempat hati orang-orang yang beriman. Untuk mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada siapapun. Ini ternyata sangat jitu dan sangat hebat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati orang-orang yang beriman, maka tidak ada yang sulit bagi mereka. Tidak ada yang berat bagi mereka. Dari pasukan sebesar apapun tidak menjadikan ciut nyali kaum muslimin. Barakallahu fikum, ketika ini sudah tertanam dalam dada mereka bahwa hanya Allah yang boleh kita takuti. Barakallahu fikum. Sehingga mereka harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Masyaallah. Karena kapan rasa takut itu muncul, berarti kegagalan dan kekalahan itu sudah ada. Barakallahu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkannya rasa takut terhadap orang-orang kafir, terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan. Barakallahu fikum. Sebelum sampainya pasukan kaum muslimin ke orang-orang kufar tersebut. Masih rata syahr. Seperjalanan masih satu bulan baru sampai. Barakallahu fikum. Allah telah mencampakkan rasa takut. Kalau rasa takut sudah ada, maka kekuatan yang mereka miliki pun akan hilang. Tidak ada artinya persenjataan. Tidak ada maknanya taktik perang kalau rasa takut sudah memenuhi. Allahu musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita senantiasa ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan fardhu majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.